Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Fa ya ma'syaral ikhwah, a'azani wa syakumullah, kita lanjutkan pembacaan hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-143. قال النووي رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا وَقَالُوا أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ وَقَنْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرْ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَأُصَلِّ اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ الْآخَرُ وَأَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ أَبَدًا وَلَا أُفْطِرُ وَقَالَ الْآخَرُ wa ana a'tazilu nisa'a fala atazawwaju abadan faja'a rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilaihim faqala antum alladhina qultum kadza wa kadza amma wallahi inni la ahsakum lillah wa atqakum lahu lakinni asumu wa aftiru wa usalli wa arqul wa atazawwaju nisa'a aman raghiba an sunnati falaysa minni mutafaqun alaih. Berkata An-Nawawi rahimahullahu taala, dan diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, datang tiga orang menuju ke rumah-rumah para istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rahat itu sekelompok orang yang jumlahnya antara 3 sampai 9. Mereka bertanya tentang bagaimana ibadah Nabi alaihi salatu wasallam. Maka tatkala dikhabarkan pada mereka, sepertinya mereka merasa kecil, setelah mengetahui ibadah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan mereka menyatakan, aina nahnu minan nabi, ada apanya kita dengan Nabi. Beliau telah diampuni baginya apa yang telah lalu dari dosanya dan apa yang akan datang. Maka salah seorang di antara mereka punya komitmen, adapun aku akan sholat sepanjang malam selama-lamanya. Yang lain menyatakan, aku akan puasa sepanjang masa selama-lamanya, enggak akan berbuka. Yang lainnya menyatakan, aku akan menjauhi para wanita, aku enggak akan menikah selama-lamanya. Maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menemui mereka, dan beliau menyampaikan, kalian orang-orang yang telah menyatakan demikian dan demikian, maka demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan aku orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Akan tetapi aku puasa dan aku juga berbuka. Aku sholat dan aku tertidur juga. Aku menikahi para wanita. Maka siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim dalam sahih keduanya. Maka disebutkan dalam hadis ini datang tiga laki-laki ke rumah para istri Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka menanyakan kepada para istri Nabi tentang bagaimana amal ibadah Rasulullah selama di rumahnya. Karena tentunya manusia yang paling paham, paling tahu tentang bagaimana rutinitas ibadah Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau dalam rumah adalah para istri beliau, keluarga beliau. Sehingga pantas kalau tiga orang ini langsung mendatangi rumah-rumah istri-istri Nabi untuk menanyakan pada para istri beliau tentang bagaimana kadar ibadah Nabi alaihi salatu wassalam, agar mereka bisa meneladani, mencontoh. Ini tentu tujuan yang baik. Namun tatkala telah dihabarkan pada mereka bahwasanya Nabi itu demikian-demikian ibadahnya, maka mereka merasa benar-benar apa, kecil ibadah yang telah mereka lakukan selama ini dibanding dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Mereka menganggap apa yang telah mereka lakukan selama ini gak ada artinya dibanding dengan ibadahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam keadaan mereka tahu Rasul alaihi salatu wassalam telah diampuni oleh Allah dosa-dosa beliau yang telah lalu maupun yang akan datang, maka akhirnya mereka masing-masing punya komitmen dalam rangka untuk membandingi ibadahnya Nabi. Mereka menyatakan, adapun aku, maka aku akan hidupkan malam-malamku dengan qiyamul lail. Seterusnya aku enggak akan tidur sedikit pun dari malam-malamku. Yang lain menyatakan aku akan puasa sepanjang hari, enggak akan berbuka. Puasa dahar. Yang lainnya aku akan menjauhi para wanita, aku enggak mau menikah. Untuk bisa fokus dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga orang ini memang sengaja mendatangi rumah para istri Nabi untuk menanyakan ibadah-ibadah khusus Nabi selama di rumah. Karena tentunya amalan Nabi alaihi salatu wassalam ada yang tampak diketahui oleh manusia semuanya. Ketika misalnya beliau ke masjid, apa yang beliau lakukan di masjid, sholat dan lain sebagainya, diketahui. Atau ketika beliau di pasar, ketika beliau di tengah-tengah masyarakatnya, di kalangan para sahabatnya, maka tentu amalan beliau jelas diketahui oleh mayoritas para sahabat, orang-orang yang ada di kota Madinah. Atau ada amalan yang tersembunyi dari pengetahuan sebagian para sahabat. Enggak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang berada di rumah beliau. Atau orang yang memang menjadi pelayan Nabi alaihi salatu wasalam seperti Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, dan yang lain-lainnya dari kalangan para sahabat yang dekat dengan Nabi alaihi salatu wasalam yang tinggal di samping rumah beliau seperti Ahlu Suffah. Sehingga datang mereka ke rumahnya para istri Nabi menanyakan ibadah beliau yang tidak banyak diketahui oleh mayoritas para sahabat. Artinya tentang ibadah beliau selama di dalam rumah. Begitu dijelaskan Rasulullah kalau dalam rumah itu demikian-demikian. Akhirnya mereka merasa amal yang mereka telah lakukan selama ini enggak ada artinya dibanding dengan ibadahnya Nabi. Terus mereka punya komitmen tadi. Mendengar komitmen mereka, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mendatangi mereka. Mereka ditegur oleh Nabi. Kalian orang-orang yang telah menyatakan demikian dan demikian ya, sebagaimana berita yang sudah sampai padaku. Mereka menyatakan benar. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan kepada mereka, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Namun dalam hal ibadah, aku tidak sebagaimana ibadah yang kalian telah berkomitmen untuk menjalankan seperti tadi kalian nyatakan. Sholat malam terus gak akan tidur. Puasa terus gak pernah berbuka. Menjauhi para wanita untuk bisa komitmen fokus dalam menjalankan berbagai macam amal ibadah kepada Allah. Tidak demikian. Kata Rasulullah, aku sholat malam dan juga terkadang tidur di sebagian malamku. Aku puasa, terkadang juga berbuka. Aku menikahi para wanita. Inilah ajaranku. Ini sunnahku. Maka siapa yang membenci sunnahku, membenci ajaranku, maka dia bukan termasuk golonganku. Karena apa yang dinyatakan oleh tiga orang tadi jelas menyelisihi syariat yang diajarkan dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam segera mendatangi mereka untuk menyampaikan bahwasanya apa yang akan mereka lakukan itu bertentangan dengan syariat. Beliau merasa kasihan dengan mereka karena tentu itu akan memberatkan diri mereka. Kalau itu benar-benar dijalankan, tentu di antara mereka ada yang enggak akan tidur seterusnya karena sepanjang malam sholat. Ini akan memberatkan diri-diri mereka, membuat capek mereka, dan mereka nantinya akan terkalahkan. Dan yang demikian itu seringnya juga akan menjadikan seorang itu mudah untuk jemu, bosan, yang nantinya berujung pada benci untuk melakukan aktivitas ibadah. Karena seseorang ketika bosan terhadap sesuatu akan ditinggalkan. Makanya ditegur oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Tidak demikian untuk menggapai keutamaan dalam Islam. Tidak dengan cara berlebih-lebihan dalam beribadah. Maka menyelisih sunnah Nabi alaihi salatu wassalam itu diancam, termasuk orang-orang yang tidak berada di atas jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Imma orang tadi membenci sunnah dalam arti dia menganggap jalan yang dia tempuh itu lebih baik dari apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, termasuk membenci sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka terancam tidak termasuk golongan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dalam hadis ini terdapat dalil seyogyanya bagi seseorang untuk bersederhana dalam beribadah. Bahkan bersederhana, pertengahan dalam seluruh urusannya. Maka bersederhana dalam beribadah termasuk sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka enggak boleh seorang dalam melakukan aktivitas ibadah sampai memberat-beratkan diri. Yang akhirnya membuatnya payah. Yang berujung dengan kebosanan. Yang berujung akhirnya dia meninggalkan rutinitas ibadah tadi. Ini termasuk madarat dari berlebih-lebihan dalam melakukan aktivitas ibadah. Bahkan amal yang paling dicintai oleh Allah bukan demikian. Amal yang paling dicintai oleh Allah yang kontinu dilakukan oleh hambanya meskipun sedikit. Tubuh kita punya hak untuk istirahat. Mata kita punya hak untuk dipejamkan, istirahat, ditidurkan. Nah, makanya gak boleh kita berlebih-lebihan sehingga tidak menunaikan hak anggota tubuh kita. Kita harus mengambil jalan pertengahan seperti yang telah ditunjukkan, diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Ini diantara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Maka segala bentuk sikap yang ekstrim, berlebih-lebihan, yang nanti akan berujung kepada al-malal, kejemuan yang berujung akhirnya meninggalkan ibadah, ini termasuk perkara yang bertentangan dengan sunnah Nabi. Mungkin dalam sebagian keyakinan yang dianut oleh sebagian kaum muslimin, sikap ekstrim ini ada pada mereka, atau sebagian pada mereka. Yaitu kalau seseorang hendak melakukan sholat berjamaah, maka untuk berwudu itu ada ritual khusus yang kalau dilakukan itu akan memberatkan diri mereka. Ketika mau masuk masjid juga ada ritual khusus yang kalau benar-benar dilakukan akan memberatkan mereka. Aturan-aturan yang khusus yang mereka bikin-bikin ini akhirnya apa? Justru memberatkan diri-diri mereka sehingga berujung kepada kejemuan, kebosanan, akhirnya mereka justru tidak mau sholat berjamaah di masjid akhirnya. Memilih sholat di rumah, kenapa? Kalau harus datang ke masjid itu ada ritualnya banyak. Akhirnya payah mereka. Sulit untuk bisa menunaikannya. Meninggalkan sebuah kewajiban karena sikap hulu ekstrim dalam menjalankan satu amal ibadah. Maka termasuk sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dalam melakukan aktivitas ibadah adalah pertengahan, bersederhana, yang dianggap itu adalah seberapa seorang itu bisa komitmen, bisa continue dalam melakukan amal ketaatan. Itu yang akan dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan memborong satu amal ibadah beberapa waktu, beberapa saat setelah itu ditinggalkan. Bukan itu yang dinilai oleh Allah. Meskipun ada semangat, bukannya itu yang dianggap. Bahkan yang dianggap seberapa kontinu kita dalam melakukan satu amal ibadah itu yang akan dinilai oleh Allah dan itu yang sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis yang berikutnya hadis yang ke-144 qala an-Nawawi rahimahullah wa an ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala halakal mutanabbi'un qalaha tsalatsan rawahu muslimun qala an-Nawawi rahimahullah al-mutanabbi'un al-muta'ammikun al-musaddiduna fi ghairi mawdi'i tasydid. Berkata An-Nawawi rahimahullah dan riwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, binasa orang-orang yang berlebih-lebihan. Beliau menyampaikannya 3 kali. Telah meriwayatkannya Imam Muslim dalam sahihnya. An-Nawawi menjelaskan makna al-mutanabbi'un artinya al-muta'ammikun, orang yang berdalam-dalam, berlebih-lebihan. Al-musaddidun, orang yang memberat-beratkan diri pada posisi yang di situ enggak ada aturan untuk kita, itu harus memberat-beratkan diri. Jadi Rasulullah sampai menyatakan 3 kali. Halakal mutanati'un, halakal mutanati'un, halakal mutanati'un. Karena memberat-beratkan diri ini akan berujung kepada kejemuan tadi dan kebinasaan. Seperti kisahnya Bani Israel yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ketika mereka membunuh seorang, akhirnya mereka saling berselisih sampai hampir terjadi fitnah, saling bunuh di antara mereka. Maka Musa alaihi salam menyampaikan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah perintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Agar kalian mengambil bagian dari tubuh sapi tersebut. Kemudian bagian dari tubuh sapi itu kalian pukulkan kepada orang yang terbunuh di antara kalian. Nanti dia akan hidup kembali, bisa mengkhabarkan siapa yang membunuhnya. Cukup perintah awalnya itu untuk menyembelih seekor sapi betina. Karena Bani Israel ini adalah tipe atau model manusia yang suka memberat-beratkan diri, datang syariat yang demikian justru dianggap main-main. Oh, Musa kamu itu mengolok-olok kami. Dianggap syariat yang disampaikan oleh Musa alaihi salam itu sebagai bentuk olok-olokan. Masa kok harus nyembelih seekor sapi. Kalau seandainya mereka mau istislam, mau pasrah diri, menyerahkan urusannya kepada perintah Allah lewat lisan Rasulnya, dan mereka mau menyembelih sapi betina model apapun, warna apapun, tentu akan selesai masalahnya. Tujuan mereka untuk mengetahui siapa pembunuhnya akan terwujud. Namun karena mereka berlebihan, akhirnya mereka binasa. Mereka menyatakan, kalau begitu, kalau memang benar apa yang kamu sampaikan oleh Musa, tolong kamu tanyakan pada Rabbmu, sapi yang bagaimana, sapi betina yang bagaimana yang harus kami sembelih. Akhirnya jelaskan sapi itu sapi yang demikian dan demikian, tidak tua, tidak terlalu muda. Terus warnanya yang bagaimana? Disuruh menyembelih sapi yang jelas, sapi betina, pokoknya sapi betina kan mudah. Tanya bagaimana akan dijelaskan, lebih sulit lagi kan, karena kriterianya itu lebih semakin sempit. Sudah dijelaskan gitu, harusnya lebih mudah mereka untuk segera menyarinya. Masih tanya warnanya yang bagaimana, ketika datang serian warnanya demikian, lebih kesulitan lagi. Tanya lagi, yang warna kayak gitu tuh banyak. Akhirnya iya, warna yang demikian yang tidak digunakan untuk demikian, tidak digunakan untuk demikian. Semakin sulit lagi. Hampir-hampir mereka enggak mendapatkannya. Sampai akhirnya mereka bisa mendapatkan setelah mereka kesusahan. Payah, capek untuk bisa mendapatkan sapi betina sesuai dengan kriteria yang disebutkan oleh Musa alaihissalam. Maka demikian juga sikap berlebihan dalam ibadah ini akan memadaratkan pelakunya. Apakah itu dalam sholat, apakah dalam puasa, ataukah dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau seorang itu berlebihan seperti tadi, justru akan memayahkan dirinya, membuat dirinya jemu yang berujung, akhirnya dia akan meninggalkan ibadah tersebut. Karena dia memberat-beratkan dirinya dalam perkara yang Allah berikan kemudahan baginya. Maka dia akan binasa dengan itu. Termasuk bentuk sikap berlebihan dalam beberapa ibadah seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, misalnya waktu Ramadan sakit, Allah membolehkan baginya untuk berbuka untuk kemudian diganti di hari yang lain ketika dia sehat. Karena saat sakit dia butuh makan, dia butuh minum untuk bikin fit tubuhnya. Tapi ada yang ekstrim. Ada kemudahan, enggak mengambil kemudahan. Justru dia tetap ngoyo untuk puasa dalam kondisi tubuhnya sakit. Maka tepat sabda Nabi alaihi salatu wasalam atas orang-orang yang semisal itu, halakal mutanatti'un, binasa orang-orang yang memberat-beratkan diri. Berlebihan dalam segala hal ini akan menjadikan pelakunya binasa, celaka. Karena akan berujung tadi kepada kejemuan. Berlebihan atau juga sebaliknya meremeh-remehkan satu perkara, ini akan berujung kepada kebinasaan. Juga dalam kondisi cuaca yang sangat dingin, seorang tubuhnya enggak enak badan, mendemam, yang harusnya ada syariat bagi dia keringanan untuk tayamum, kalau enggak kuat menggunakan air yang dingin. Sebagian orang ada yang ngotot, enggak mau menerima syariat semacam itu. Merasa dirinya itu mampu, ada kesanggupan, padahal fisiknya lemah. Tetap ngoyo untuk berwudu dengan air dingin. Disempurnakan wudunya. Akhirnya menggigil sampai pingsan misalnya. Maka tepat bagi orang-orang semacam ini sabda Nabi, halakal mutanatti'un. Sebagian orang karena was-was berlebihan dalam menjaga apa kelurusan niatnya, padahal mungkin enggak tepat. Bukan orang yang melafadzkan niat dalam sholat, padahal niat itu letaknya dalam hati. Untuk menjaga kelurusan niatnya itu dijaga betul secara berlebihan konsentrasinya, sampai gerakan tangannya dan sebagainya. Allahu Akbar. Sudah secara apa? Tajwid sudah salah ini bacaannya. Setelah itu dibatalkan lagi karena merasa apa? Belum mantap niatnya. Lagi takbir lagi terus sampai lama. Belum mantap batalkan lagi sampai berkali-kali. Dan itu saya pernah mendapati itu. Makmum di depan seorang kiai gitu. Pas imamnya dia, jamaahnya cuma anak satu di belakangnya. Niat Allah, tengah angkatnya sampai lawa, mana nunggu sampai lama. Setelah itu, tadi saya ngikuti takbiratul ihram. Dibatalkan sambil dimpaskan tangannya. Gitu. Lagi di sholat, apa, mulai lagi sampai berapa kali gitu. Akhirnya, Mas Ahmad, anu, komat lagi ya. Kenapa Pak? Apa kacau pikiran saya? Mutanatiun, halakal mutanatiun. Berkali-kali dibatalkan gitu. Sampai anak disuruh komat lagi. Jadi kalau seorang itu berlebihan dalam satu amal ibadah yang harusnya dia sudah cukup niat sholat, sudah dia menyengaja dalam hatinya untuk sholat duhur, dia tahu duhur itu 4 rakaat dan sebagainya, sudah cukup takbir Allahu Akbar, sudah, maka binasa. Sampai disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnul Qayyim Al-Jauzi, maksudnya seorang yang terkena penyakit waswas demikian itu. Allahu Akbar, enggak mantap. Batal lagi Allahu Akbar. Sampai karena bolak-balik batal dia ngomong pada jamaahnya, kalau sekali lagi saya batal, saya akan ceraikan istri saya. Bener, batal sungguhan. Binasa akhirnya. Celaka. Madorotnya besar. Kenapa? Dia berlebih-lebihan dalam perkara ibadahnya. Jadi dalam beribadah enggak boleh berlebihan. Mencukupkan apa yang telah dituntunkan dalam syariat, apa yang telah dibimbingkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, cukup. Itu yang terbaik. Kalau kita bisa menjaganya secara kontinu, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah jalla wa ala. Ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.